الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله setelah kita menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar at-tayammum dan sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya yang menjelaskan tentang an-najasat dan cara-cara membersihkan dari najis, ada satu permasalahan yang juga disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih. Telah kita jelaskan bahwa bagi seseorang disyaratkan apabila dia hendak beribadah, apabila dia hendak menegakkan salat, maka disyaratkan harus dalam keadaan suci. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Azza wa Jal tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia dalam keadaan berhadas hingga dia berwudu. Dan apabila seorang tidak mendapatkan air untuk berwudu atau untuk mandi mengangkat hadas yang besar, maka Allah Azza wa Jal telah memberi keringanan bagi umat ini untuk menjadikan apa yang terdapat di permukaan bumi boleh dijadikan sebagai pengganti bersuci, yaitu dengan menggunakan sa'idan tayyiban, apakah itu tanah atau pasir, batu dan yang lainnya yang ada di permukaan bumi diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat berwudu, diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat bersuci sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi. Namun timbul permasalahan yang berikutnya, yaitu apabila seseorang dia tidak mendapatkan air untuk bersuci, kemudian tidak memungkinkan bagi dia untuk bersuci dengan menggunakan sesuatu yang ada di permukaan bumi. Dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang tidak memungkinkan baginya untuk bersuci, seperti misalnya seseorang dalam keadaan di penjara, kemudian tangannya diikat sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk bertayamum. Tidak memungkinkan bagi dia untuk bertayamum disebabkan karena tangannya terikat sehingga dia tidak mampu bergerak. Apakah dalam kondisi seperti ini dia tetap harus mengerjakan sholat? Adapun untuk mengerjakan sholat, seseorang tentunya diperintahkan untuk mengerjakan sholat dalam kondisi yang dia mampu melakukannya. Salli qa'iman fa'in lam tastati' faqa'idan fa'in lam tastati' fa'ala jambin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, apabila kamu tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk, apabila kamu tidak mampu maka salatlah kamu dalam keadaan berbaring. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi seorang yang tidak mampu untuk melakukan ruku' dan sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waj'al ruku' sujudaka akhfad min ruku'ik. Jadikanlah dengan isyarat kepalamu kamu jadikan sujudmu itu lebih rendah daripada ruku'mu, sehingga seseorang dalam keadaan bagaimanapun dia tetap harus menjalankan salat semampunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian, meskipun hanya dengan mengisyaratkan kepalanya. Namun dalam kondisi yang kita sebutkan tadi, seseorang tidak mampu bersuci dengan air dan seseorang tidak mampu bertayamum, ya, dalam keadaan tangannya terikat, apa yang harus dia lakukan apabila tiba waktu sholat? Apakah dia tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat namun permasalahannya dia tidak memiliki air dan dia tidak bisa bertayamum, berarti dia sholat dalam keadaan tidak bersuci, tidak menggunakan alat sucinya, air ataukah yang menjadi penggantinya yaitu bertayamum? Permasalahan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, yang dikenal di dalam istilah para fuqaha salatu faqidit tahurain, salatnya orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci. Dia tidak bisa menggunakan air untuk bersuci, dan dia tidak mampu pula untuk bertayamum. Dan dalam permasalahan ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan dia tetap harus mengerjakan salat. Dia tetap harus mengerjakan salat meskipun dalam keadaan dia tidak bersuci. Adapun pendapat al-Malikiyah, dari madhabul Malikiyah, mereka mengatakan bahwa orang yang seperti ini, yang tidak mampu untuk bersuci, telah gugur kewajiban salat darinya, sehingga dia tidak lagi diperintahkan untuk mengerjakan salat. Nah, namun yang rajih dalam permasalahan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa tetap diwajibkan bagi seorang dalam keadaan bagaimanapun juga, dia harus tetap menegakkan salat dalam kondisi apapun, bahkan meskipun dia dalam keadaan tidak mampu untuk bersuci dengan menggunakan air ataukah dengan bertayamum. Salatu faqidit tahurain, salat orang yang kehilangan dua alat untuk bersuci, hukumnya adalah wajib apabila telah memasuki waktu lalu kemudian dia tidak mendapatkan dua alat untuk bersuci tersebut, maka dia tetap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisinya tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, fattaqullaha mastata'atum, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian dikuatkan pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam kisah yang panjang, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini, dalam sebagian riwayat disebutkan secara ringkas, dalam sebagian yang lain disebutkan lebih panjang. Yang kisah ini menjelaskan tentang kejadian Aisyah radhiyallahu taala anha dalam perjalanan safarnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha meminjam kalung miliknya Asma bintu Abi Bakar, milik saudaranya Asma radhiyallahu taala anha. Aisyah meminjamnya. Namun dalam perjalanan tersebut ternyata kalung ini hilang. Ya, ternyata kalung ini hilang, yang menyebabkan para sahabat sibuk mencari kalung tersebut, sehingga sempat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha marah kepada anaknya Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menyebabkan terhambatnya perjalanan disebabkan karena mencari kalung Aisyah radhiyallahu taala anha tersebut. Namun ternyata dari peristiwa hilangnya kalung Aisyah, Allah subhanahu wa taala menghendaki ada hikmah di balik kejadian tersebut. Dan ketika itu ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala belum mensyariatkan bagi umatnya, bagi hamba-hambanya, syariat tayammum. Allah belum menurunkan firman Allah, firmannya subhanahu wa ta'ala, yang menjelaskan tentang disyariatkannya bertayammum. Yang ada ketika itu adalah kewajiban berwudu bagi seorang yang hendak mengangkat hadas yang kecil, dan mandi bagi seorang yang hendak mengangkat hadas yang besar. Belum ada syariat bertayammum ketika itu. Sehingga telah tiba waktu salatul zuhur, sementara mereka tidak menemukan air, sementara mereka harus mencari kalung Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka pada saat itu ya, tatkala mereka tidak menemukan air, maka mereka pun salat tanpa bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka salat tanpa berwudu, tanpa bersuci, karena tidak ada air dan belum ada syariat tayammum ketika itu. Nanti setelah mereka mengerjakan salat, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan firman-Nya yang menjelaskan tentang syariat tayammum. فَأَلَمْ تَجِرُوا مَاءً وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحْدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Maka dengan turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka Allah azza wa jal memberikan rukhsah bagi hamba-hambanya untuk beralih kepada tayammum bagi mereka yang tidak mendapatkan air secara hakikat ataukah secara hukum. Nah, ketika turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Maka bergembiralah para sahabat dan mereka memberi pujian kepada keluarga Abu Bakar As-Siddiq, terkhusus Aisyah radhiyallahu taala anha, Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu beliau menyampaikan pujiannya. Beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, jazakillahu khairan, fa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'ala Allahu dhalika lil muslimina wa laki fihi khaira. Jazakillahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, tidaklah terjadi satu hal yang kamu tidak menyukainya melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kemaslahatan yang lain untuk kamu dan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum, dan itu adalah merupakan kebaikan bagimu dan bagi kaum muslimin. Dalam riwayat yang lain muttafaq alaih, Usaid bin Hudair mengatakan, ma hadha bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar, ini bukanlah berkah yang pertama kali yang Allah berikan kepada kalian wahai keluarganya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang menjadi syahid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa mereka mengerjakan salat tanpa bersuci, tanpa bersuci. Ya, dan ketika itu belum disyariatkan tayamum. Berarti mereka mengerjakan salat tanpa bersuci sama sekali. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa seseorang apabila dalam kondisi tidak memungkinkan baginya untuk bersuci, apakah dia tidak menemukan air atau dia tidak mampu untuk bertayamum, maka dia mengerjakan salat, salatu faqidit tahurain, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita sebutkan tadi. Namun jumhur dari kalangan para ulama mereka berselisih. Jumhur yang mengatakan bahwa salat faqidut tahurain tetap wajib hukumnya. Namun berselisih mereka, apakah setelah mereka mengerjakan salat, setelah selesai kemudian mereka mendapatkan air atau memungkinkan bagi mereka untuk bertayamum, apakah mereka harus mengulangi salatnya atau salat yang mereka kerjakan sebelumnya hukumnya sah? Ini menjadi perselisihan di kalangan jumhur ulama. Madhab al-Hanafiyah, demikian pula Asy-Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa dia harus mengulangi salatnya. Dia harus mengulangi salatnya apabila dia telah mendapatkan alat untuk bersuci, ya, dan memungkinkan baginya untuk bersuci. Adapun madhab al-Hanabilah, madhabul Hanabilah, mereka mengatakan bahwa salat seseorang yang kehilangan dua alat bersuci hukumnya sah. Setelah dia selesai lalu kemudian dia mendapatkan alat untuk bersuci, maka tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya salat yang dikerjakan sebelumnya. Tidak ada dalil. Berbeda kalau misalnya di pertengahan salat, maka dia harus membatalkan. Tapi dia telah selesai mengerjakan salat, maka sebagaimana seorang ketika dia telah selesai salat dengan tayamum, setelah itu dia mendapatkan air, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Sholatnya itu sah. Maka demikian pula sholatnya orang yang tidak menggunakan dua alat untuk bersuci, lalu kemudian dia mengerjakan sholat. Setelah selesai sholat, barulah dia mendapatkan air. Yang sahih adalah madhabul Hanabilah, bahwa tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi sholatnya. Sholat yang dikerjakan sebelumnya adalah sholat yang sah, meskipun dia mengerjakannya dalam keadaan tidak bersuci. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Untuk mengatakan dia harus mengulangi salatnya, ini membutuhkan dalil. Apabila tidak terdapat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat yang dikerjakan hukumnya sah. Oleh karena itu, para sahabat demikian pula bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinukilkan dari mereka bahwa mereka mengulangi salatnya setelah mereka menemukan air. Jadi ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, permasalahan yang terakhir dalam pembahasan bab tayammum. Semoga Allah azza wajal memberi taufik dan manfaat pada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.